desak-desakan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatashaqqaqu ila an yutamatta'u bil nadhari ila wajhi rabbih. Faqad kana min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatashaqqaqu, itu merasa rindu, merasa kangen, ila an yutamatta'u bil nadhari ila wajhi rabbih, untuk merasakan kenikmatan memandang kepada wajah Tuhannya. Nabi itu merasa rindu, seperti orang jatuh cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, ya rindu pertemuan dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Lawan manusia itu jatuh cinta kepada sesama manusia saja kan mesti rindu kan? Ya, kepengen ketemu terus. Sekolah telung tahun kok kurang kayak gini ya udah. Dalam telung tahun kok agak gini. Karena apa? Selalu ingin bersama dengan orang yang dicintainya terus. Demikian pula Nabi SAW merasa rindu. Faqad kana min du'a'ihi, di antara isi doa Nabi SAW, wa sa'altuka, dan aku memohon kepada engkau wahai Allah, lazzatan nadhari ila wajhika, kelezatan memandang wajah engkau, wa syauqa ila liqa'ika, dan aku memohon rasa rindu untuk bertemu dengan engkau, fi bayri dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin, dengan tanpa ada madharat, dengan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyina bizinatil iman, ya Allah hiasilah jiwa-jiwa kami, diri-diri kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami itu sebagai orang-orang yang senantiasa diberi petunjuk. Rawahu An-Nasa'i wa sahahu Al-Albani. Di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi. Ini doa yang ma'thur, yang diajarkan oleh Nabi. Selayaknya kita membacanya, sering membacanya, karena itu menjadi tanda keimanan kita. Doa Nabi itu banyak, dan rata-rata Nabi itu senantiasa meminta kebaikan di akhirat. Berbeda dengan isi doanya kita ya. Ngerin doa kok mesti isinya duit, ngerin doa mesti digerebek duit. Dan gaji ya Allah sidik mawar seperti itu. Ya Allah muka-muka pula lulus ya Allah. Ya Allah muka-muka pula keterima beasiswa ya. Seperti itu rata-rata. Tuhan ya Allah pula cuma waras. Lorong tenang ini ya Allah. Muka-muka dan dibarengi waras ya Allah. Moko sih sambil mengharap Gusti Allah. Itu mengharap Gusti Allah mau moko. Tetapi kalau kita membaca doa dan zikir sesuai Al-Quran dan Sunnah, misal tulisan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu mayoritas doa-doa Nabi itu meminta kebaikan akhirat. Yang tanya ini, karena wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Maka hendaknya porsi doa kita lebih banyak meminta kebaikan akhirat. Di antaranya ini adalah merupakan cita-cita tertinggi, karena kelezatan ahli surga yang paling tinggi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling indah secara mutlak tiada tanding. Kalau surga saja indahnya ulung-ulungan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih lezat, lebih indah ya seseorang memandang kepada Allah daripada kelezatan surga itu sendiri. Wa hadha alladhi, tatupu ilaihi anfusu man baqiyat afidatuhum hayatan bidzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perkara yang dirindukan oleh jiwa-jiwa, jiwa-jiwa dari orang yang hatinya mereka itu masih tersisa, masih ada kehidupan di dalam hati tersebut, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kelezatan memandang wajah Allah itu adalah merupakan satu kerinduan yang ada di dalam jiwa manusia yang masih hidup, hati manusia yang masih hidup. Gimana hidupnya hati? Hidupnya hati itu dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir jiwa-jiwa itu, hati-hati itu akan menjadi tenang, Hati yang kaya dengan zikrullah, yang tenang dengan zikrullah, dia akan merasakan rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya berangkat ke sini ya, itu naik motor, di depan saya ada ikhwan ya, kemudian Abu Habib, berselip dari motor itu ada tulisan, aku mau ditawarkan. Setiap hari engkau membuka HP-mu untuk memeriksa kalau ada pesan yang masuk di WA, di BBM, aku baik, kok BBM ini jeleneng. Sedangkan Al-Quran yang penuh berisi pesan kebaikan, jarang-jarang engkau buka, mapok itu rasanya. Dijojoh dan itu benar apa enggak? Gue menungso ini apa ya, dalam sehari itu mungkin 2 jam dia gak bisa lepas dari kamu. Buka ini, buka ini, buka. Tapi Al-Quran orang tahu di buka. Berarti kerinduan kita itu kepada orang yang japri kita, apa kepada Allah yang japri lewat apa? Allah yang menyapa kita lewat Al-Quran. Nah, alhamdulillah, jangan diistilahkan firman Allah dengan japrian ya, kita bertobat dan ketergelinciran. Kita lebih banyak membaca japrian WA, itu menunjukkan kita cinta kepada orang yang ini kita WA itu. Sedangkan Allah itu firman-Nya ada di dalam Al-Quran, tidak pernah kita baca. Jadi kerinduan kita itu kepada Allah atau kepada para japrian. Tambahan Allah itu kan menyatakan aku ya, fa'il, pelaku, jilbab dan jilbab. Dan kalau kip yang menjadi kiper. Kalau jabri ya jabrier kan. Jadi kita itu cinta kepada Allah apa kepada jabrier lebih besar? Mana cinta kita antara cinta kepada Allah dengan jabrier? Kok malah sering kita baca pesan WhatsApp daripada Al-Quran? Itu peringatan untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang mau menerima. Wallahu ta'ala yaqulu, Allah ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulubu, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Saya itu sudah berzikir loh Tat, tapi kok hati saya senantiasa bergejolak, tidak tenang itu. Itu tata cara zikirnya. Saya itu berzikir kok malah sering melihat penampakan. Waduh. Penampakan apa? Ya macam-macam ya, wewe ya, kuntilanak ya. Kadang saya ngelihat tuyul itu jalan di atas sungai, di atas air. Padahal saya rajin berzikir. Oh, berarti yang keliru bukan zikirnya. Yang keliru adalah tata cara berzikir. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu gimana? "Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Yaitu orang yang senantiasa berzikir saat mereka berdiri, saat mereka duduk, saat mereka berbaring, zikir terus. Nah, introspeksilah kita. Kapan kita berdiri kalau kita zikir itu? Ya, duduk numpak motor zikir apa orang? Numpak motor sepanjang motor berjalan zikir apa enggak kita? Ning apa namanya? Konsene maca tulisan burine truk ae. Gitu. Kabeh wong wedok marai bobrok kejaba simbok, endi eling-eling. Tulisan truk dieling-eling ora zikir malah wah apik ya. Padune gitu, padune. Itu saya pernah baca itu tulisan begitu. Tak iling-iling terus itu. Ya Allah, ini orang trauma ini ya. Kabeh wong wedok marai bobrok kecuali simbok ngene iki. Itu beneran enggak? Bener enggak itu? Enggak bener itu. Ya. Ngawur itu orang trauma itu. Orang trauma omongannya jangan didengar ya. Dengarkan yang waras-waras saja. Ya memang ada oknum wong wedok marai bobrok ya eneng, ini bukan semuanya. Ya. Ngawur itu memutlakkan ini. Bener apa enggak? Siapa yang pernah lihat tulisan itu? Nanti japri aja ya. Nggak izin gitu. Wa ammal ladzina balaghal jafa. Adapun orang-orang yang telah mencapai derajat jafa. Jafa itu apa? Kering, keras, min qulubihim mablaghah. Ya, hatinya itu mencapai kekeringan. Hatinya itu gersang, mencapai puncak kegersangan. Urip orang rasake kepenak, orang rasake tentrem piye iki? Jane motorku ya wis apik, mobil ya duwe, omah ya duwe. Anak bojo ya duwe, ning kok urip kok kaya ning sing kurang ana. Saiki nyoba cem-ceman, sesuk nyoba poneh ya supaya penasaran aku karo pil koplo iki, nak udzubillah. Bar ngepil jeleh opo neh ya? apa genti ya? Wah, kita ini ngobong umay wong api ini. Nah, orang-orang kelitih itu kan apakah mereka mencari keuntungan duniawi? Ya, pemuda yang kelitih itu loh. Enggak loh. Wong yang dikelitih itu tidak diambil hartanya kok. Cuma dibacok tinggal lunga gitu tok. Mencari apa? Kepuasan. Wah, aku wis tau mateni wong loro tak bacok. Komburi bacoke wanine ya. Coba adep-adepan. Kowe nggawa gatul kene tak nggo samurai ya. Orang-orang kelitih itu bukan karena mencari keuntungan duniawi. Dia itu jeleh urip, hatinya itu kering, kerontang, gersang, pengen mencari kebahagiaan dan kepuasan dengan cara-cara yang aneh. Membacok orang yang tidak salah. Orang naik motor enggak salah apa-apa dibacok dari belakang. Na'udzubillah min dzalik. Ketika ditangkap, ketika ditolong ternyata yang dibacok ini tidak ada yang hilang, duitnya utuh, hartanya tidak ada yang berkurang. Ketika ditangkap kamu nyolong apa? Enggak, digeleng enggak ada. Kenapa kamu membacok? Enggak ngaku. Setelah mengaku ternyata untuk mencari kebanggaan, kepuasan hati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang kalau hatinya sudah gersang, tidak pernah berzikir kepada Allah, dia akan senantiasa sedih, kering, gersang, merana. Dia tertawa terbahak-bahak ketika mendem itu ya ketika mendem saja. Nek mendemi rampung bar kuwi mumet neh. Ya bingung neh iki ngopo genti ya bar ndek bar mendem ya mosok mentah-mentem wae. Nang kurang inovasi. Na'udzubillah. Ya. Jadi adapun orang-orang yang gersang hatinya dan mencapai puncak kegersangan, wa kanu ala ghairi imanil mutaqaddimin, dan mereka tidak berada di atas keimanan para pendahulu umat ini, wa ala ghairi aqidatihim, dan mereka tidak memiliki akidah yang sama dengan akidahnya para salaf, tidak memiliki akidah yang sama dengan akidahnya para sahabat. Fa haula'i, maka mereka itu, humul ladzina yunkiruna ru'yatallah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang mengingkari ru'yatullah, bahwasanya Allah itu kelak di surga bisa dilihat. Kal mu'tazilati, sebagaimana orang-orang mu'tazilah, wal khawarij, dan orang-orang khawarij, orang-orang reaksioner, orang-orang yang suka kudeta, orang-orang suka memberontak, memprovokasi umat supaya benci kepada penguasanya, itu khawarij. Wal batiniyah, dan orang-orang batiniyah, ya, orang-orang batiniyah, ilmu batin jadi ini. Saya membaca sebuah komen di sebuah video tentang orang-orang penganut ilmu kebatinan. Kemudian mereka ini memutuskan untuk berkelana tanpa arah dan tujuan. Dan itu di mbayat saya banyak melihatnya. Orang yang berpakaian serba hitam, pakai caping, bawa tas atau ransel, bawa teken. Biasanya bentuknya ular, melungker-lungker. Neng, yuk aneh, lurus barang ya, neng. Mereka jalan. Dari mana pak? Saya dari luar Jawa. Lu mau kemana? Gak ada tujuan. Lu sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun. Jalan. Untuk apa? Ya ini adalah panggilan jiwa saya. Ini adalah ajaran kebatinan yang saya terima dari guru saya. Saya harus riyadhah untuk belajar nerimo gitu. Lah bapak punya keluarga? Punya. Anak punya 3. Lah istri sekarang di mana? Sudah cerai. Lah kenapa? Lah saya tinggal bertahun-tahun. Lah ya iya. Wong duwe bojo ditinggal 20 tahun kan bertahan ya wegih gitu. Saking wegahe dadi wegih. Saking emoe dadi emih. Antum mau punya istri terus istri antum penganut kebatinan terus melaku-melaku tanpa arah 20 tahun gelem ta? Emih ta? Saking emoe dadi emih gitu. Emih aku ngono. Dan mereka lari dari kewajiban syariat. Kewajiban syariat apa? Menikah, mendidik anak, mencari nafkah untuk anak dan istri. Kan begitu kewajiban syariat. Kata mereka, oh itu kan tingkatan syariat. Kalau saya sudah tingkatan hakikat, saya mempelajari ilmu kebatinan. Makanya gimana? Lah kalau ada orang ngasih ya saya makan, kalau enggak ya, ya enggak makan. Seperti itu. Ya. Makanannya batin gitu. Pelem pertonggo jiwa karo jambu diponir molo gitu. Panganane dewa gitu. Itu aneh orang seperti itu. Ini orang-orang batiniah. aliran kebatinan ini. Biasa juga disebut dengan ilmu hikmah. Waduh, ilmu hikmah. Entek-entekane kuwi kok klenik lho. Ilmu kebatinan, ilmu hikmah itu entek-entekane klenik. Ya, narik pusaka. Enggak ada narik pusaka, wujud gitu lho. Wujud gitu. Ditarik, metu cundrike. Cundrik Badranaya. Lah wong kancane mau sing dilekke ning kono kok. Ning kene kono iki sortetian nomor 3 kaengku ya. Sip, oke, jos. Cundrike iku regane mung 50.000 ning pasar Triwindu. Ini pusaka tinggalane Prabu Diwata Cengkaron. Seko kerajaan Medang Kemulan. Sah dolan ning Klaten kene ya Diwata Cengkaron. Iki pusaka enak isine ngati-ati, mahare 3 juta, modalnya 50.000 didol 3 juta. Nak udu bilang min dalik. Wa ghairihim dan orang-orang yang lain. Waqad dzakara Ibnul Qayyim kalaman tawilan nafi'an jiddan. Dan sungguh telah menyebutkan Imam Ibnu Qayyim satu ucapan yang panjang yang sangat bermanfaat sekali fi kitabihi Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Di dalam kitab beliau apa? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya, menggiring arwah menuju negeri penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan yang abadi. Fi mas'alati ru'yah, ketika membahas masalah ru'yah, bahwasanya Allah bisa dilihat kelak di akhirat. Wa athbata, dan beliau menetapkan ijma' as-salaf, kesepakatan para ulama salaf, para pendahulu umat Islam dari kalangan sahabat tabi'in atba'ut tabi'in, ala anna allaha, bahwasanya Allah itu ta'ala maha tinggi, yura fil akhirati, bisa dilihat di akhirat. Terus kalau Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak memiliki sifat ketinggian, lah terus buat apa selama ini kita tatkala menyebut nama Allah ditambahi subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, zat yang maha tinggi, jurapa gunane? Semua orang kan umat Islam kalau menyebut Allah mesti subhanahu wa ta'ala, ahli sunnah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ahli sunnah swat ngono, Allah SWT. Ahli sunnah tidak pernah. Apa antum pernah melihat kitab-kitab yang ditulis ulama ahli sunnah tiwal Allah sad ngono, enggak ada. Atau sin ya, Allah sin singkatan dari subhanahu wa ta'ala, atau sin wawu ta ngono singkatan dari subhanahu wa ta'ala, ya, SWT, enggak. Itu merupakan sifat Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi Allah memiliki sifat ketinggian. Waja'a hunaka binususin, dan Imam Ibnu Qayyim menghadirkan di kitab tersebut nas-nas, dalil-dalil, la yaqra'uha insanun, yang tidak membacanya seorang pun manusia, illa melainkan dia dakhala fi aqidati ahli sunnah, melainkan dia mesti akan masuk ke dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena memang akidah ahli sunnah itu terbangun di atas dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Imam Ahmad rahimahullah, dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan fi araddi al-jahmiyati wal-zanadiqah, di dalam kitab beliau judulnya Arad, ya, bantahan kepada orang Jahmiyah dan orang-orang Zindik, halaman 129. Wa inna, dan bahwasanya kita ini ahli sunnati wal jamaah, lanarju, benar-benar memohon, an yakunal jahmu, supaya Jahm bin Safwan, pendiri aliran Jahmiyah, wa syi'atuhu, dan para pengikut mereka, mimman la yanzuruna ila rabbihim, semoga Jahm dan para pengikutnya itu tidak masuk ke dalam kelompok orang yang, supaya mereka itu afwan, supaya Jahm dan para pengikutnya itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa melihat Tuhannya. Wa yuhjabuna anillah, dan supaya Jahm bin Safwan serta para pengikutnya ini termasuk orang yang Allah menghijabi dirinya dari mereka ini. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala qala lil kuffar, berfirman kepada orang-orang kafir, kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu, orang-orang kafir itu, anrabbihim, terhadap Tuhan mereka, yawma idhin, pada hari itu, la mahjubun, akan terhijab, tidak bisa melihat Allah. Siapa yang tidak bisa melihat Allah? Orang-orang kafir. Lah kalau sekarang Jahm bin Safwan dengan alirannya Jahmiyah dan para pengikutnya, orang-orang yang terpengaruh pemikiran Jahmiyah, mereka menolak kalau Allah itu bisa dilihat di surga. Kata Imam Ahmad, semoga Jahmiyah dan para pengikutnya itu termasuk orang-orang yang tidak bisa melihat Allah kelak di surga, alias mereka itu kelak di akhirat menjadi orang-orang kafir. Karena di dalam surat ini, surat Al-Mutaffifin ayat 15, Allah Ta'ala mengatakan bahwa orang-orang kafir kelak di akhirat akan terhijab dari Allah, tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Jadi kalau Jaham bin Sofan mengatakan, oh enggak, Allah itu enggak bisa dilihat, di surga juga Allah enggak bisa dilihat. Karena kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah menempati ruang, menempati dimensi, menempati titik koordinat. Kalau Allah menempati ruang, berarti Allah sama dengan makhluknya. Atas dasar ini, maka Allah tidak bisa dilihat di akhirat, tidak bisa dilihat di surga. Kata Imam Ahmad, semoga Jaham bin Sofwan termasuk orang-orang yang tidak bisa melihat Allah, alias apa? Semoga Jaham bin Sofwan termasuk orang-orang yang akan masuk neraka. Karena yang bisa melihat Allah hanya ahli surga. Itu. Dan Jaham bin Sofwan itu alirannya Jahmiyah, itu masih satu akar kata dengan kata Jahannam. Jadi ada aliran kok ya berbau-bau Jahannam gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ahli sunnah kan bagus, para pengikut sunnah. Lah kalau Jahmiyah ya. Na'udzubillah min dzalik. Fa idza kanal kafiru yuhjabu anillah, apabila orang-orang kafir itu dihijabi dari melihat Allah, wal mu'minu yuhjabu, wal mu'minu yuhjabu anillah. Fama fadlul mu'mini 'alal kafir? Jika orang kafir itu dihijab tidak bisa melihat Allah, dan orang-orang yang beriman juga tidak bisa melihat Allah, lalu apa keutamaan orang beriman terhadap orang kafir kalau begitu? Kata Jaham bin Sofwan, Allah tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sedangkan di dalam surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan orang kafir tidak bisa melihat. Lah kalau orang kafir tidak bisa melihat, orang beriman juga tidak bisa melihat, terus bedanya apa iman roh kafir gitu loh? Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itu pertanyaan dilontarkan untuk apa? Untuk mengingkari dan menunjukkan kekeliruan berpikir. Karena konsekuensi yang batil itu menunjukkan rusaknya suatu ucapan. Ada ucapan, ada konsekuensinya. Ya. Nah, konsekuensi yang batil itu menunjukkan rusaknya satu ucapan. Kalau ucapan itu benar, konsekuensinya mesti benar. Ketika konsekuensinya rusak, berarti ucapan itu rusak kan begitu. Nyolongi haram. Lalu ada orang membuat ungkapan begini. Lah nek nyolong haram jeneng ra eneng wong nyolong gitu. Itu sepintas kilas kayaknya bener ya. Lah nek nyolong haram jeneng ora eneng wong nyolong. Ketika eneng wong nyolong berarti nyolong ki gimana? Ya orang mudeng antum berarti. Lah nek nyolong ki haram, haceneh ora eneng wong nyolong. Konsekuensi ucapannya adalah ketika ada orang nyolong berarti nyolong itu halal kan begitu. Lah nek ora eneng wong nyolong piye mau? Lah nek nyolong ki haram, ceneh ora eneng wong nyolong kan gitu. Itu konsekuensinya rusak. Ketika konsekuensi ucapan itu rusak, menunjukkan ucapan itu juga rusak. Meskipun ada orang nyolong, meskipun banyak orang nyolong, yang namanya nyolong itu tetap haram. Gitu loh. Sama dengan begini. Wong mateni kok haram? Hajane raneng wong mateni. Bener gak itu? Ucapan itu. Ucapan itu bener apa ora? Aku kite kon ora nesu aku iki. Wong mateni wong kok haram. Ajene ra ana wong mateni. Anyatane wong mateni akeh, berarti mateni iki entuk kan ngono. Itu rusak enggak itu? Rusak. Meskipun ada orang membunuh, yang namanya membunuh itu tetap haram. Meskipun banyak orang membunuh, yang namanya membunuh itu tetap haram. Begitu. Ya. Jadi antum kalau menerima ucapan jangan ditelan mentah-mentah. Ya, dikunyah dulu, dicerna dulu. Kok dikunyah, ditelok sik ya. Dilihat dulu kira-kira apik ra iki dipangan gitu. Nek wis ngerti elek segera dibuang, wis ngerti telek mambu ya jek diambu. Itu bang itu. Ya, telek. Muh, telek tenan ngono. Lah kok wis ngerti telek kok jadi ambu. Mas, Mas. Ya jenenge telek iki nang ndi-ndi mambu kecuali nek disemprot parfum sing kuah ya sampai hilang ketelekannya lah itu beda lagi. Walhamdulillahilladzi lam yaj'alna mithla jahmin wa syi'atihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan kita seperti Jahm bin Safwan dan para pengikutnya. Wa ja'alana mimman ittaba'a. Yang Allah menjadikan kita itu orang-orang yang tunduk dan patuh kepada dalil. Wa lam yaj'alna mimman ittada'a. Dan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kita membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Walhamdulillahi wahdahu. Segala puji hanya milik Allah semata. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya adalah setelah kita meyakini dan keyakinan itu adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in sampai nanti ahli sunnah hari akhir, bahwasanya Allah itu bisa dilihat ya di akhirat. Dan Allah bisa dilihat di akhirat itu dengan pandangan mata. Adapun pandangan hati itu yang Allah bisa dilihat di dunia dengan pandangan hati dan hanya orang-orang tertentu saja, di antaranya adalah nabi, para nabi. Ya, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat Allah dengan pandangan hati, bukan pandangan mata. Ya, adapun pandangan mata, Nabi Musa pernah meminta kepada Allah tetapi sebelum berhasil melihat Allah, Nabi Musa jatuh pingsan dan gunung terbesar di negeri Madian hancur luluh berkeping-keping. Tidak tersisa. Ini adalah merupakan prinsip akidah yang harus kita yakini dan kita tidak boleh meyakini akidah yang lainnya. Karena ini masalah prinsip ya. Jadi akidah itu ada yang prinsipil, ada yang ijtihadi. Ada yang boleh kita berbeda di dalamnya. Tetapi ada yang merupakan perkara yang prinsipil. Kenapa? Karena dalilnya banyak dari Al-Quran dan Sunnah dan seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah bersepakat di atas prinsip ini, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Contoh akidah yang para ulama kita berbeda pendapat tentang makna kursi, itu para ulama beda pendapat. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, di dalam ayat kursi, kursi itu maknanya apa? Sebagian ulama ahli sunnah menafsirkan kursi itu adalah arsh. Sebagian lagi menafsirkan dia adalah maudhi'u kadamailah. Dia adalah kursi itu ya, tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua telapak kakinya. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada lagi para ulama ahli sunnah berbeda pendapat tentang makna al-mizan, timbangan kelak di akhirat. Ya. Para ulama ahli sunnah sepakat mengimani adanya al-mizan. Dalilnya dari Al-Quran dan hadis sangat banyak dan para ulama sepakat akan keberadaan al-mizan. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang objek yang ditimbang di mizan tersebut. Sebagian mengatakan yang ditimbang itu adalah amalnya, amal-amal dari manusia. Sebagian berpendapat yang ditimbang itu adalah manusianya langsung. Seperti itu. Apa dalilnya? Wenek kon. Disebut dalam hadis itu ada seorang lelaki yang bleguk, gendut, yang ditimbang di al-mizan, tetapi dia beratnya itu tidak melebihi apa sayapnya seekor nyamuk. Ya. Jadi mereka ada lagi yang berpendapat yang ditimbang itu adalah shohaiful a'mal, catatan amal kebaikan yang ditimbang itu. Ada tiga objek yang ditimbang itu, apakah menungsane, apa amale, apa catatan amal. Nah ini ahli sunnah berbeda pendapat. Kita boleh berbeda di dalam masalah tersebut. Karena memang ulama ahli sunnah sejak zaman dahulu itu berbeda pendapat. Tetapi dalam masalah prinsip-prinsip akidah, ketika para ulama ahli sunnah itu tidak berbeda, maka kita tidak boleh menyelisihinya. Ketika kita menyelisihinya, ketahuilah kita sedang berjalan di atas jalan yang menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah. Itu. Tidak semua perbedaan itu ditolerir, enggak. Tapi perbedaan yang ditolerir itu adalah perbedaan yang berada dalam ranah khilafiyah ijtihadiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali itu yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kesimpulan malam ini, Allah itu kelak bisa dilihat dengan pandangan mata langsung di surga. Dalilnya teramat sangat banyak, diantaranya ayatnya, hadisnya sudah kita bacakan. Wallahu ta'ala alam. Sisa waktu yang ada sebagaimana biasa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jika pemerintahan didapat dari hasil kudeta, apakah pemerintahannya sah? Dan sahnya itu menurut syariat bagaimana, Ustaz? Apakah ada hadis Nabi tentang masalah ini? Barakallahu fikum. Pemerintahnya sah. Kalau pemerintahan yang baru ini berhasil mengkudeta pemerintahan, tetapi mengkudetanya itu sendiri haram, itu ya. Mengkudeta, memberontak kepada penguasa itu haram berdasarkan kesepakatan ulama ahli sunnah. Tapi kalau sudah berhasil pemberontakan itu, kudeta itu, maka si pemberontak yang sekarang jadi penguasa ini kekuasaannya itu sah. Kalau tidak begitu, rusak. Kenapa? Karena dalam sejarah tercatat ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah apa Abbasiyah? Umayyah terus Abbasiyah. Nah itu dinasti yang setelahnya itu muncul karena melakukan kudeta dan berhasil dan sah kekuasaannya. Iya. Kesimpulannya adalah barang siapa menduduki tampuk kekuasaan dengan cara-cara yang haram, kemudian dia berhasil, maka sah kekuasaannya itu. Dalilnya mana? Ijma, kesepakatan ulama ahli sunnati. Di antara dalilnya adalah ijma, kesepakatan ulama ahli sunnati wal jam. Dalil itu kan Al-Quran, sunnah, ijma dan qiyas. Seperti itu. Maka meskipun ahli sunnati wal jamaah itu tidak mengenal ya, apa namanya, sistem demokrasi, tapi ketika ada orang meraih tampuk kekuasaan dengan demokrasi dan cara-cara demokrasi itu tidak ada di dalam Islam, tapi dia berhasil menduduki tampuk itu dengan cara haram, maka sah kekuasaannya. Meskipun dia nyogok, ya, nyogok enggak? Nyogok misalnya menjago lurah, nyogok sono nyogok sini, ada serangan fajar apa itu, serangan subuh apa. Jadi bar sholat subuh ini ngedum duit ya. Kok nyoblos telo ya. Kok siap hidup telo. Mana. Sekali telo tetap telo. Mana. Setelah itu syukuran. Ya, gitu. Mangane tiwul sego telo. Jangane jangan telo. Terus ngombene kolak telo. Pacitane hidangan penutup es krim telo. Saya pernah setelah pulang daurah di Malang itu mampir ke sebuah toko oleh-oleh namanya Republik Telo. Itu makanan tuh semuanya telo kabeh itu. Keripik telo, roti telo, brownies telo, es krim telo. Es krim lho digin saka telo. Rasanya apa ya? Rasa telo. Telo tenan. Itu kesepakatan ulama. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan berjalan kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi jangan ada anggapan, oh itu ahli sunnah itu apa mengatakan demokrasi, mengatakan menyuruh taat pada penguasa, ya harus sabar kalau penguasanya jahat. Emang dia nggak tahu apa? Penguasa itu kan meraih tampuk kekuasaan kan lewat demokrasi. Berarti ahli sunnah itu ya pro demokrasi mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Hasya wa kala, tidak. Ahli sunnah tidak pro demokrasi. Mereka tidak menceburkan diri dalam dunia politik praktis. Tapi ketika proses demokrasi menghasilkan penguasa, maka penguasa ini sah. Jadi orang, saya ulangi, ada orang berusaha mencapai tampuk pemerintahan dengan cara-cara haram, kalau ternyata berhasil sah kekuasaannya. Saya pernah ditanya, Ustadz, saya itu punya bapak dan ibu. Saya menjawab, aku yang duwe mas. Nah, bapak saya itu dulu memperoleh ibu saya, menikahi ibu saya itu dengan cara pelet. Jadi ibu saya dipeleti. Bagaimana hukumnya? Status saya ini sebagai anaknya sah apa tidak? Wah, horor ini. Saya perlu merinci. Apa yang dimaksud dengan dipeleti di sini? Apakah dipeleti itu ayah antum dulu melet-melet? Atau dia pergi ke dukun pelet? Dia pergi ke dukun pelet, Ustaz. Sehingga ibu saya dulu itu waktu mudanya itu tergila-gila dengan bapak saya dan menikah dengan bapak saya. Tapi sampai sekarang masih jadi istrinya, masih. Saya jawab sah itu. Meskipun bapak antum menggapai ibu antum dengan cara-cara haram, tapi kalau kemudian berhasil, waktu nikah itu terpenuhi syarat dan rukunnya, pernikahan itu sah dan antum sah menjadi anak dari kedua orang tua antum. Tapi kalau mengikuti pemikiran, oh rasa, carane haram ya rasa. Lah aku anake sapa? Ya mbuh kowe anake sapa? Ora ngerti aku. Seperti itu. Jadi jangan hanya termakan oleh semangat membabi buta tok ya. Babi kuwi wis elek, tambah babine buta sisan. Lah wong babi ki ora buta ki nek mlaku nyeruduk-nyeruduk kok. Apalagi babine buta. Jangan membabi buta gitu. Tidak boleh seperti itu. Bagaimana cara agar hubungan istri dan mertua harmonis? Ya, jangan tanya ke saya ya. Karena saya itu, lo kenapa? Aku serah duwe mertua kok. Mertua saya itu yang laki. Waktu saya nikah dengan istri saya, itu sudah meninggal. Tinggal ibu mertua. Nah sekarang ibu mertua saya, sebelum saya bisa bisa dikatakan harmonis bertahun-tahun, memang saya mengalami hidup dengan ibu mertua saya itu enggak lama. Setelah itu ibu mertua saya yang meninggal. Jadi saya tidak lebih berpengalaman daripada antum ya. Gimana supaya kita harmonis dengan mertua? Lah aku randi mertuai. Engko diprotes, awang kono randi mertua kok ngajari wong. Jadi tanya sajalah sama yang punya mertua ya. Minimalnya sementara ini saya enggak punya mertua. Lah apa nanti berencana punya mertua lagi ya wallahu alam ya. Itu kan kita hanya sekedar menjalani skenario langit ya tuh. Rokok itu hukumnya makruh dan makruh itu sesuatu yang dibenci Allah Ta'ala. Dan kalau kita mati dalam keadaan belum berhenti, apakah mati kita itu berada di dalam kefasikan? Iya, jelas. Dan istilah makruh di kalangan ulama salaf terdahulu itu maknanya adalah haram. Jadi ulama-ulama dahulu itu kalau menyebut sesuatu yang haram itu dengan makruh. Makanya makruh itu dibagi menjadi dua ya, makruh litanzi dan makruh litahrim. Makruh yang haram dan makruh yang sebagaimana kita pahami. Contohnya mangan pete itu makruh. Ya, karena dia berbau tidak enak. Tapi kalau rokok ini dia makruhnya makruh litahrim. Makruh yang dibenci karena keharamannya, bukan karena litanzi. Apa dalilnya kalau rokok itu haram? Banyak sekali. Dan di kaji teko ini mungkin saya sudah ditanya lebih dari 10 kali mungkin. Ya, yang datang kaji teko sejak ya generasi pertama ya. Jadi ada kaji teko generasi pertama di Bramen ya. Itu kaji teko ya edisi Bramen. Generasi Bramen lah. Mana Bramener ini? Ada yang sekalekaner ya. Edisi sekalekan. Dalilnya banyak teman-teman sekalian. Dalil haramnya rokok banyak ya. Di dalam bungkus rokok itu ada tulisan merokok itu membunuhmu. Kurang cedok piye? Ada contohnya, ora sanggup lihat contoh. Setiap pabrik rokok, setiap bungkus rokok ada tulisan itu. Iya. Merokok itu membunuhmu. Gambare gulu bolong, jantung jebol, paru-paru kobong. Merokok itu mengganggu janin ya, menyebabkan impotensi, serangan jantung dan kanker. Ini haram. Dalil dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan jerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Loh, siapa yang menyatakan kalau rokok itu membinasakan? Lah sing gawe rokok itu yang menyatakan. Saya pernah melihat wawancara langsung salah satu pemilik pabrik rokok, ditanya sama apa itu tukang wawancara itu namanya apa tuh, wartawan, Anda orang terkaya nomor sekian di Indonesia, Anda punya pabrik rokok ya, Anda merokok tidak? Lho, sing duwe pabrik rokok ora udud. Kenapa? Ya husnudzonnya saya, mungkin dia bisa baca ya tuh. Merokok itu membunuhmu, seperti itu. Jadi sing duwe rokoknya ora udud. Ketika dia, kenapa Anda tidak merokok? Ya karena merokok itu bahaya, kata dia, kata pemilik pabrik rokok. dan rekaman video saya menjelaskan dalil-dalil haramnya rokok itu sebagainya sudah di-share di YouTube. Itu ada beberapa yang komentar, enek sing komentar ngene iki. Setelah melihat video ini, saya jadi semakin rajin merokok ngono. Enek. Enek menungsane kok ngono iki ada. Lho. Pancen merokok itu orang paling bandel dhewe. Ya. Di antara orang paling bandel itu ya perokok itu. Nek kowe pengen iruh bandele wong rokok, ya. Ya seperti itu kebandelan mereka. Di cantumkan video sing rokok apa rokok gurune bolong itu loh Mas Robi siapa yang akhirnya meninggal dunia. Ilu akhirnya ngene-ngene. Dia ngomong, tetangga saya nenek-nenek umur 100 tahun merokok panjang usianya. Saya tuh setelah melihat ini sekarang jadi kepingin nyumet rokok lagi gitu. Dan komentar seperti ini teman-teman banyak sekali di YouTube, komentator-komentator banyak sekali. Dan Anda mau berhenti merokok atau tidak, saya tidak rugi. Antum berhenti, saya tidak untung. Antum tidak berhenti, saya juga tidak rugi. Wong itu musurusan masing-masing ta ya. Antum setelah pulang dari sini, wah aku baru ngrokok ceramah ustaznya pengen kudu nyumet ya. Monggo, enggak apa-apa. Saya juga tidak sempit hati. Apa nek antum nyumet terus aku ngene kan ora. Antum nyumet nang omah ya silahkan monggo. Ya. Kemudian ada kasus orang yang itu lho pelawak Indro tahu? Pelawak Indro itu istrinya meninggal dunia gara-gara terpapar asap rokoknya dia. Dan dia menyatakan itu adalah kebodohan saya yang paling bodoh yang saya sesali sampai hari ini. Bapak Indro, hafizahullahu taala. Ngono kuwi engko diputerke ngono ya. Wah, saya semakin termotivasi untuk merokok. Yo ene sing ngono ya, Bang. Karena orang merokok itu paling di antara manusia yang bandel. Nah, tapi gimana? Saya enggak bisa ya. Sebetulnya saya pengen berhenti tapi saya enggak bisa. Lah orang lain bisa kok. Kenapa kita enggak bisa? Itu mengkari karep. Nih itu. Alasane macam-macam aku nek bar mangan ora udut iki koyo ditapuki kae rasane. Itu hulu ekstrim, tidak benar. Meskipun saya belum pernah merokok, tapi saya meyakini itu tidak benar. Mosok goro-goro ora udut kaya ditapuki. Ngapusi itu. Terlalu dilebih-lebihkan ya. Kemudian Nabi juga mengatakan la dharara wala dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa mengakibatkan bahaya bagi diri kita dan orang lain. Hukumnya haram. Ugal-ugalan, ya naik motor, ya zigzag, menggak-menggo di jalan, itu membahayakan diri dan orang lain, itu hukumnya haram. Ya, numpak motor kenal poti ditambahi tua masjid. Tenang, sesuk tak colongke tua masjid nggonku. Ya. Itu ada enggak yang seperti itu? Wah, nengok nek ra duwe tua gawe gembreng ya, dibentuk kaya corong itu dilaske nang nggon knalpot. Itu membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Lah saya itu pernah naik motor sama istri sama anak saya yang masih bayi usia 9 bulan, ketemu rombongan ya knalpot jebol itu. Bisa bayangin enggak antum? Bagaimana takutnya saya? Saya enggak mengkhawatirkan diri saya, tapi bayi saya ini loh dosanya apa? Nanti kalau kupingnya jebol gimana? Kalau anak saya tumbuh menjadi orang yang tuli dan ternyata para penganut madhab knalpot jebol itu kupingnya ditutupi. Dia memaksa orang lain didengarkan, dia sendiri menutupi telinganya. Makanya ketika ketemu polisi, wi kon ngrungokke ini. Terus diguas karo polisine. Montore lali ora dinulke mbradat. Montore bladak itu. Polisine waduh-waduh itu. Iya. Sing duwe motor ya weng, polisine ya rada. Nek arep ngegas iki gigine dinulke sik ya, ora. Watan diguas wae. Nek matic kan di standar double ya iso. Bisa ya? Bisa. Begitulah. Taufik Ismail, penulis puisi terkenal di negeri kita, menulis puisi judulnya Tuhan 9 senti. Rokok itu kan panjangnya 9 senti itu. Apa ya nol ya ukuran ora percaya. Kata beliau, kalau saya di dalam puisinya, kalau saya duduk di samping dua orang pezina yang sedang berzina berkumpul saling menularkan HIV AIDS, saya duduk di sampingnya. Itu seandainya ya. Neng kuna yang berzina, saya duduk di sini, mereka saling menularkan HIV AIDS. Saya tuh enggak ketularan HIV kok. Tapi kalau saya duduk di samping orang yang merokok, saya ketularan kok. Bisa jadi orang paru-paru apa namanya? Perokok pasif ya. Perokok pasif. Dari sisi ini kata Taufik Ismail, perokok itu lebih egois daripada pezina. Kalau pezina dosane cilakane dipek dhewe. Kalau perokok itu cilakane ditularke ke orang-orang di sekitarnya. Dan nuwun sewu ya, perokok itu orang duwe pekewuh. Saya menghadiri walimatul urs. Saya disuruh ceramah. Ya tentu penampilan saya seperti penceramah ya toh. Samping saya itu bar mangan itu loh, setelah saya ceramah kan selesai kan saya duduk. Habis makan itu nuwun sewu nggih Pak Ustaz, kula udud ngono. Aku ya meneng wae, menus aku ngono batin. Ora duwe pekewuh itu loh. Kancane kon nyedot. Ya boleh lah udud monggo ning peluk iki dilek ngono lho Pak. Jangan ditularkan ke orang lain. Karena orang lain, ini teman-teman yang mantan perokok itu, wah, naudzubillah, saya itu sekarang kalau mau rokok, wah ambune badek. Padahal dulu saya terbiasa. Jadi cobalah pahami, merokok silahkan, tetapi hargailah. Saya bukan mensilahkan itu berarti ora apa-apa, enggak. Silahkan maksudnya silahkan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, tapi hargailah orang-orang di sekitar antum itu. Apalagi di ruang publik, ya. Ditelan saja asapnya supaya tidak memadoroti orang lain. Bagaimana mendakwahi guru dalang saya yang baru masuk agama Islam dan dia ingin bertaubat meninggalkan karena masih memiliki banyak alat musik dan gambar-gambar. Cara mendakwahinya ya butuh waktu. Dan yang penting kan kita berusaha. Masalah hasil dia menerima atau tidak itu urusan Allah. Itu saja yang penting kita nasihati, diterima syukur enggak ya wis. Seperti kita menyampaikan pengajian di sini, enggak ada paksaan kok. Antum harus ngikuti ini, kalau enggak ngikuti ini tidak boleh. Silahkan mengikuti yang lain. La ikraha biddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Tugas kita hanya menyampaikan dalil. Ini dalile haram, dalile begini, ini halal, dalile begini. Adapun pelaksanaannya kan tetap masing-masing ya. Tetap masing-masing, tidak boleh kita memaksa orang lain. Kecuali kita sebagai penguasa. Di dalam ranah keluarga kita menjadi pemimpin. Boleh kita memaksa anak kita. Tapi kalau orang di luar kekuasaan kita, tetangga kita, boleh tidak kita memaksa? Enggak boleh. Wajah cilik, orang itu udut. Nek udut gue tak jotoh sih. Wah anak ewang kok. Tak jotoh, anakmu dewe rapopo. Anak ewang enggak boleh, karena itu di luar kekuasaan sampean. Seperti itu. Kalamuna mu'lim walaisa bimulzim. Ucapan kita hanya sekedar memberitahu dan tidak mengharuskan atau memaksa. Kadang sering berzikir tapi masalahnya kadang ketika di kamar mandi sering banget keceplosan zikir. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau keceplosan enggak apa-apa. Nek keceplosan terus itu ra beres itu. Ya keceplosan itu kan sesekali toh. Nah, keceplosan kok rutin. Ya, jadi agenda harian. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dieling-eling. Jangan sampai keceplosan. Tapi terkadang ada orang yang terkena ini ya, kayak latah itu ada. Orang latah itu dia enggak kontrol lagi. Ya. Ya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah agar diberikan senantiasa ingat. Di dalam WC enggak boleh kita berzikir. Berzikirnya sebelum masuk WC. Caranya ya berdoa dan berusaha sekuat tenaga mengingat-ingat ya bahwasanya zikir itu di tempat-tempat yang suci, ada pun tempat-tempat najis tidak diperbolehkan. Apakah Allah bisa dilihat oleh penduduk surga dari seluruh tingkatan surga atau hanya penduduk surga pada tingkatan tertentu yang dapat melihat Allah? Dapat dilihat oleh seluruh ahli surga. Karena disebutkan dalam hadis itu surga dalam bentuk yang umum. Idza dakhala ahlul jannatil jannata gitu dok. Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga. Dan Allah itu bisa dilihat dari mana-mana. Sebagaimana bulan bisa dilihat dari mana-mana. Di dunia ini ada tingkat-tingkatan tidak? Ada gedung bertingkat tidak? Ada toh? Semuanya bisa melihat bulan toh? Bisa. Demikian pula Allah bisa dilihat ya dari berbagai lokasi di mana ahli surga itu berada, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Apa ini? Apabila kita menyatakan masakan ibu kita tidak enak, apakah itu termasuk durhaka? Iya. Jangankan masakan ibu kita, masakan secara umum itu tidak boleh kita cela. Nabi kalau enggak suka cukup ditinggalkan gitu tok. Ora maido. Mi ayam ora cetha ora ngalor lang idul. Ting benyenyek ngono. Iwak iki iwak apa to jane emprit apa pitik iki jane. Wah nek kon maido panganan pinter entek amek kurang golek. Dek iki ora iso masak lho. Masak ora jegos iki kok nek kon maido pintere ra jamak. Apalagi itu masakan ibu kita. Mak, masakmu kok ora enak to, Mak? Mak. Duwe anak lanang siji mbok dimasake sing enak anu. Ya apa kok anggere masak mesti kasinen-kasinen. Itu berdosa. Enggak boleh. Kalau kita memasak masakan ibu kita tidak enak, cukup diam saja. Saya jadi ingat iku sing cerita mamaku dhewe lho. Aku cah kuwi biyen zaman sekolah anggere mulai sekolah keluyur-keluyur. Kayak madang kono, nggih. Ya saiki mengki ora ndang mangan-mangan. Lha apa jangan mah urun. Ya gek madang kono mengki. Ngono kuwi terus. Gek madang kono nggih. Lha apa kowe iki lawe apa ora seneng? Urun. Lha kok ora madang mengki. Nanti ibu saya terus bilang, ya wis gek njukuk ndok ning tarangan kono dik digoreng. Langsung kluyur-kluyur kluyur. Ya babone ngalise tak jikuk ndoke. Tak goreng nganggo lawuh. Tapi enggak pernah seingat saya ya, kecuali dimintai pendapat. Sering saya soalnya dimintai pendapat seperti itu, karena sejak kecil saya ditinggal ibu saya nyambut gawi, jadi waktu sekolah itu sudah sering masak. Sampai sekarang itu kalau saya bantu neng dapur itu nyoget dirasa kayak kurang apa, lah itu saya ngomong niki kurang gula, niki kurang ini. Nek bingung ya saya ngomong iki kurang napa nggih Mak, jenengan rasake dhewe ya ngono. Seperti itu, kecuali kalau dimintai pendapat lah. Ya, aku ngantuk ora ditekoni kok. Kok ora enak to, Mak? Itu satu bentuk kedurhakaan. Mana dalilnya? Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Jangan mengatakan kepada kedua orang tuamu uff, dan jangan membentak keduanya. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang mulia. Sebagian ahli tafsir itu menafsiri uf itu adalah sekedar menampakkan muka tidak suka. Saiki tak tekon, nek ning wong mangan ra enak iki mukane seneng apa ora seneng? Kok ra enak ya, Mak ya. Mosok ngono. Yo ra eneng. Nek jek waras lho, anggere ngomong ra enak iki mesti mukanya kan tidak suka toh. Nah, itu menampakkan raut muka tidak senang, tidak suka di hadapan orang tua itu sudah masuk kategori uf yang dilarang oleh Allah. Apalagi sampai mengatakan tidak enak. Wallahu taala alam bisawab. Wong dimasaki wong tuwa wis alhamdulillah ya. Kok jik dipaido ora enak. Iki rokok meneh iki. Rokok itu kan haram, dan pelaku perokok itu kalau mati sebelum taubat termasuk fasik. Ha iya. Sama dengan yang tadi. Ya fasik dia. Kemaksiatan. Terus status orang fasik itu nanti di surga apa di neraka? Manhaj ahli sunnati wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar selain kesyirikan itu statusnya tahtal masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya dosa selain syirik itu bisa diampuni jika dikehendaki oleh Allah. Jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diampuni. Jika dikehendaki Allah diampuni, ya langsung masuk surga. Jika tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, artinya dia tidak diampuni, ya harus ke neraka dulu. Tetapi ke nerakanya tidak kekal, karena dia hanya dosa selain syirik. Yang kekal abadi di neraka itu dosa kesyirikan. Adapun merokok ini adalah kemaksiatan. Kalau sampai mati dia tidak bertobat, ya nanti menjadi hak prerogatif Allah. Kalau Allah ampuni, loh kenapa kok diampuni? Ya terserah Allah toh. Barangkali si fulan ini meskipun merokok tapi dia berbakti kepada orang tua, sholat jamaah rajin rutin, tidak pernah telat. Nah, lalu kebaikan-kebaikan ini menutup dosanya. Bisa jadi itu. lalu dia diampuni oleh Allah. Itu terserah Allah. Allah yang maha mengetahui situasi dan kondisi dari orang ini. Apakah diampuni atau tidak, itu terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Batasan aurat wanita kan telapak tangan dan wajah. Iya, itu yang boleh nampak. Lah kalau laki-laki itu mana batasannya? Lutut dan pusar. Pusar ini tidak boleh kelihatan. Lutut ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan lutut boleh kelihatan, ada yang mengatakan tidak boleh kelihatan. Ya. Jadi yang sudah ikut pengajian ahli sunnati wal jamaah mulai malam ini, jangan keluar rumah gue katok cekak. Karena itu artinya menampakkan aurat. Paha itu aurat laki-laki, tidak boleh ditampakkan. Ngetok ke udel ya. Ngumbar udel itu biasanya wong lemu ya ora mesti. Ya kadang wong lemu, kadang wong kuru barang ya eneng ya. Yang suka menampakkan auratnya. Apalagi ketika sholat ya. Maka memakai pakaian-pakaian yang pantas, apalagi ketika menuntut ilmu, menggunakan baju yang rapi, menutup aurat, lalu menggunakan tutup kepala. Ini identitas keislaman seseorang. Apakah surban, apakah imamah, ataukah toqiyah, ataukah peci, atau udeng, atau yang lainnya. Itu merupakan identitas keislaman seseorang. Bukan berarti sing ora nganggo tutup kepala itu terus bukan orang Islam, ya enggak. Ya, tetapi di zaman dulu, di masa sahabat itu, para sahabat tidak pernah keluar rumah tanpa menggunakan tutup kepala. Nabi juga tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi keluar rumah tidak menggunakan tutup kepala. Ya, nah untuk para penuntut ilmu lebih ditekankan lagi untuk menggunakan tutup kepala, karena tutup kepala itu termasuk zinah. Apa namanya, hiasan pakaian. Kata Allah, gimana itu? Wa khudzu zinatakum inda kulli masjid. Dan gunakanlah zinah kalian, hiasan kalian setiap kali memasuki masjid. Itu lebih dianjurkan ya, tutup kepala saat di masjid. Wallahu a'lam. Tentang ilmu kolbu, karena beberapa teman ada yang menganutnya. Saya kurang ngerti ilmu kolbu itu apa. Mungkin kebatinan tadi ya. Ya, kebatinan sudah kita jelaskan tadi. Waktunya tinggal 5 menit. Apabila bapak dan ibu mempunyai perbedaan pandangan, siapakah yang harus kita ikuti? Keduanya muslim. Dilihat dulu pandangannya seperti apa, harus dirinci. Ini pertanyaan yang umum ya. Perbedaan pandangan itu bagaimana? Ya, misalnya bapak menganut utang anaan riba itu boleh, sedangkan ibu tidak boleh. Ya kita mengikuti ibu. Jadi perlu dilihat pandangannya itu ya bertentangan dengan syariat ataukah tidak. Hukum membeli kendaraan STNK saja tanpa BPKB, itu ditanyakan kepada pemerintah kita, boleh atau tidak. Kalau pemerintah melarang, sebaiknya tidak. Karena perkara yang mubah ya, yang boleh, ketika diperintahkan oleh ulil amri, oleh penguasa, bisa menjadi wajib. Ketika dilarang, itu bisa menjadi haram. Contohnya apa ini? Perkara yang mubah tapi dilarang. Orang nganggu helm, naik kendaraan enggak pakai helm, itu secara hukum syariat boleh apa tidak boleh? Menggunakan helm ketika berkendara. Tidak menggunakan helm ketika berkendara. Secara syariat mubah atau tidak itu? Mubah toh? Awang para sahabat yang numpak jaran ya orang nganggu helm kok. Itu. Tapi ketika itu dilarang oleh pemerintah kita, maka menjadi tidak boleh. Kita harus senantiasa pakai helm. Itu. Harus nganggu helm ya. Dan yang SNI. Wallahu a'lam. Yalah, pertanyaannya masih banyak dan panjang. Mungkin kita cukupkan saja biar adil ya. Nanti kalau tinggal wong korek loro ra disisake kan jek akeh iki. Jadi supaya adil wis rasah kabeh wae. Karena waktunya sudah habis juga. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan kembali ya. Kita cukupkan pertemuan pengajian pada kesempatan malam hari ini. Dan pengajian ini sifatnya umum, terbuka, tidak rahasia, semua orang boleh ikut, tua muda ya. Tapi ini pengajian khusus ikhwan ya, dan tidak ada tempat khusus bagi wanita ya. Kita berdoa mudah-mudahan suatu saat kelak ada ruangan khusus untuk jamaah wanita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sebagaimana diinstruksikan, kita belum minum teh.